Terlambat. Berlah. Lanjut. Selesaikan hari ini. Selesaikan. Sikat. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala za'ama ba'duhum idh wa za'ama ba'duhum anna an-nasiba lahu al-baba. Iya, kata beliau za'ama ba'duhum, sebagian mereka menyangka, sebagai ulama bahasa maksudnya, anna an-nasiba, bahwasanya yang menasab lahu, yang menasab dia itu, maksud makulum ma'ah al-baba adalah apa? Wow. Dia sangka yang munasabnya adalah siapa? Wow. Al-wawa maf'ul sani ya. Maf'ul keduanya za'ama. Kan za'ama kan butuh dua maf'ul. Paham? Za'ama. Temannya donantu. Za'amtu. Kemarin antum lewati. Dia kan butuh dua maf'ul. Za'ama ba'duhum fa'ilnya. Anna nasiba anna bersama isim setelahnya itu. Fi mahli nasbin maf'ulum bil awal. Al-wawa adalah maf'ulun bi san. Dipahami ini? Paham kenapa dibaca al-wawa? Jadi kata beliau, sebagian mereka menyangka bahasanya menasabnya adalah waw. Sebagiannya, tapi kan beliau sudah bilang. Yang benarnya dia dinasab oleh siapa? Oleh siapa? Siapa? Fi'il. Atau? Atau semakna dengannya yang ada padanya apa? Hurufnya. Paham gak ini? Intinya, apakah fi'il atau isim beramal-amalan fi'il, itu menasab ya, itu yang menasabnya. Wa qawluna alladhi yudhkar ila akhirih, perkataan kami yang disebutkan sampai akhirnya, kharaja bihi baqiyatul mansubat, keluar dengannya sisa mansub yang lain, karena mansub yang lain itu tidak disebutkan setelah waw. Paham gak ini? Terus juga tidak menunjukkan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Paham ini? Beda sendiri ini, alhamdulillah. Wa qawluna, dan perkataan kami apa itu? Saya cetakan saya kabur tinta merahnya. Wa qawluna ba'da wawin, perkataan kami setelah waw ila akhirih sampai akhirnya, kharaja bihil ismul waqi ba'da wawin laysat nasan fi dalalati alal ma'iyah, keluar dengannya isim kan setelah waw yang menunjukkan ma'iyah kan, bersama nasson pasti keluar dengannya isim yang terletak ba'da wawin setelah waw, tapi laisat nasson, bukan pasti fi dalalati dalam menunjukkan atas bersama. Paham ini? Bisa nanti kalau tidak pasti makna bersama ya tidak wajib nasab, bahkan boleh nasab, boleh apa? Boleh nasab, boleh ikut sebelumnya. Paham? Jadi yang wajib baca nasab ini yang menjadi maf'ulun bi, maf'ulun ma'a, kalau wawunya itu pasti bermakna apa? Bersama. Kalau wawunya tidak pasti makna bersama, ya boleh hukumnya. Boleh nasab, boleh juga atof. Jelas ini? Sementara akan beliau jelaskan. Wa mitalul kata beliau, nah contoh, kharaja zaidun wa amrun, lihat ini. Di sini kan kharaja zaidun wa amrun, bisa artinya zaid keluar dan Zaid dan Amr keluar. Paham? Bisa bermakna dan. Tidak pasti makna apa? Bersama. Tapi kalau dibilang kemarin, ja'a atau saro aliyun wan nila. Saro aliyun wan nila. Bisa enggak bermakna dan ini? Bisa enggak bermakna dan? Saro aliyun wan nila. Bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sebelum waw dan setelah waw tidak berserikat dalam pekerjaan. Paham? Ini wajib baca apa? Nasab. Karena wawnya pasti maknanya nasson, ma'iya. Pasti maknanya bersama. Keluar dengan yang tidak pasti. Yang bisa bersama, bisa juga bermakna apa? Dan atau. Jelas kan? Ini kata beliau rahmatullah. Kata beliau, wa mitalul maf'uli ma'ah alladhi yantobiku. Alladhi yantobiku alaihi tarifu, contoh maf'ul ma'ah alladhi yang yantobiku, yang tepat sesuai alaihi atasnya at-ta'rif, pengertian yang telah lewat. Kan pengertiannya kan apa teman? Panjang sekali kan? Pengertiannya panjang. Hah? Intinya dia adalah isim mansub yang terletak setelah waw yang bermakna bersama. Diawal oleh jumlah atau diawal oleh fi'il atau isim yang beramal-amalan fi'il. Paham? Contoh yang terpenuhi, yang tobiku itu sama dengan ucapan beliau kemarin, yastaufa, terpenuhi. Contoh yang terpenuhi semua syarat yang ada dalam pengertian, ma'ama taqaddama bersama contoh yang telah lewat, qaulul musannifi, perkataan penulis rahimahullah ta'ala, apa beliau bilang, ja'al amiru wal jaisha. Coba perhatikan al jaisha, isim? Isim? Mansub? Mansub? Mansub? Mansub? Mansub? Bang Dul belum ngomong. Mulutnya enggak gerak. Iya. Enggak sah pakai hati. Saya enggak tahu isi hatinya itu, Mansub. Serta isi hatinya orang lain. Paham enggak? Harus ngomong orang, saudara. Masa di orang bilang, Mansub? Dipahami ini? Alhamdulillah. Jadi dia ini al-jais mansub terus isim. Terletak setelah waw? Wow, pas. Dia awal oleh fi'il? Fi'il. Kan ada ja'a. Dipahami? Ja'a. Dipahami? Terletak setelah waw yang bermakna bersama. Wastawal ma'u wal khosyabata. Sama. Kata beliau fal-jais maf'ulu ma'ah. Jais adalah maf'ul ma'ah. Kenapa? Li'annahu ismun. Satu, karena dia adalah isim sharih. Sharih, apa artinya sharih? Jelas. Artinya tidak perlu ditakwil-takwil lagi. Tidak butuh ketakwil. Fatlah. Terpenuhi kan fatlah? Karena kalau antum bilang, ja'al amiru. Lengkap kalimat. Pemimpin telah datang. Selesai. Paham gak ini? Lengkap kalimat. Fadlah apa artinya? Ayatim ayatimul kalamu bidunihi. Sempurna kalimat tanpa dia. Artinya kalau antum hilangkan, tidak masalah. Jelas ya? Tidak masalah. Mansubun bil fi'ili. Selesai juga sama. Dia terpenuhi ini mansub dengan fi'il. Ya? Terus, dukiro libayani man sohaba. Bukan sohib. Ini fi'il ini, bukan isim. Dukiro libayani man sohabal amiro fil maji'i. Dukiro disebutkan libayani untuk menjelaskan man siapa yang sohaba bersama, siapa yang bersama al amiro pemimpin itu fil maji'i pada waktu datang. Sama siapa dia? Dipahami? Ini bersama. Waqi'un ba'dal wawi. Selesai. Dia terletak setelah waw. Allati bima'na ma'a. Yang bermakna apa? Ma'a. Bersama. Ya? Wa mithluhuma ba'da. Semisal dengannya apa yang setelahnya. Kemudian kata beliau. Wal muradu bil khosyabah. Yang diinginkan dengan khosyabah. Maksudnya apa itu khosyabah? Maksudnya apa artinya? Beliau jelaskan juga secara bahasa. Dia adalah mikyasun. Dia adalah mikyasun. Alat. Dia adalah mikyasun alat. Yu'rafu bihi. Yang diketahui, dikenal dengannya. Dengan sebab alat itu. Qadra. Qadru. Irtifa ilma. Kadar tingginya air. Ini al-khosyabah. Dia adalah alat yang nanti orang kalau pakai alat itu, dia akan mengenal dengannya apa? Kadar tingginya air. Tahu kadar tingginya air? Hah? Kadar tingginya air. Waktu ziyadah. Ketika air itu bertambah. Ketika air itu apa? Bertambah. Berarti khosyabah ini apa sebenarnya? Khosyabah ini apa? Alat untuk mengukur ketinggian air. Dipahami ini? Ya? Alat untuk mengukur ketinggian air itu terjemahannya. Dan dia bilang tadi dia adalah alat yang dikenal dengannya nanti kadar tingginya air ketika dia bertambah. Paham ini? Ini ada di mana ini seringnya? Hah? Di kali. Di mana? Ah, paling banyaknya di bendungan. Dipaham ini? Berapa sekarang ketinggiannya? Ya, ya mungkin ada di laut Munah, Mubar. Ya, paham nggak? Laut nggak perlu diukur ketinggiannya, Mubar ya? Tak, nggak perlu tunggu kan? Nggak perlu diukur dia. Alhamdulillah. Selesai. Ini arti daripada khosyabah. Jadi bukan hanya sekedar kayu, tapi dia ada alat ukur ketinggian. Wa asyarul musannifu bihadainil mitalaini. Penulis berisyarat dengan dua contoh ini. Ila anna nasbal maf'ul ma'ah ila anna nasbal maf'uli ma'ah ala kismain. Bahwasannya nasabnya maf'ul ma'ah itu terbagi dua. Jaizun wa wajibun. Ada yang boleh dinasab, ada yang wajib di nasab. Dulu di miftah sudah dikasih tahu. Tah? Wajib kalau tidak bisa berserikat, boleh kalau bisa berserikat. Fa ammal jaizu, adapun yang boleh, fadhabituhu, maka ketentuannya, rumusnya, kaidahnya, kapan antum boleh bilang boleh nasab, boleh ikut sebelumnya, ayyasihha tasyriku ma ba'dal wawi lima qablaha fil hukmi. Masyaallah. Ayyasih sahih. Cocok. Bisa tasyrik untuk bersyarikat. Ma apa yang ba'dal wawi setelah waw lima qablaha dengan apa yang sebelum waw bisa bersyarikat fil hukmi dalam hukum, bukan hukum irob. Maksudnya hukum sini hukum datang pergi. Pahamin? Hukum pekerjaan bisa, bukan sebelumnya. Sama-sama bisa bersyarikat, maka ini boleh. Kal jais. Seperti jais dalam contoh tadi, ja'al amiru wal jaisha. Jais amir datang, jais juga bisa apa? Datang. Di sini boleh dua. Boleh antum bilang ja'al amiru wal jaisu. Boleh juga antum bilang apa? Ja'al amiru wal jaisha. Paham? Kalau antum baca dhamma berarti atau kalau antum baca nasab berarti dia maf'ul ma'. Jelas ini? Jelas ini? Ahmad? Mubah? Paham? Kata beliau rahmatullah ta'ala, itu contoh. Fatakul, maka antum katakan, ja'al amiru wal jaisu. Oh beliau bilang dulu, fa'innahu yasihu tasyriku. Sesungguhnya sah, sahih, boleh bersyarikatnya dia, lil amiri terhadap pemimpinnya, fi hukmil maji, dalam hukum datang. Fatakul, maka antum katakan, ja'al amiru wal jaisu. Birof il jais, dengan dirof apa? Jaisnya. Boleh juga antum nasab. Tidak perlu diulang karena sudah nasab tadi di atas. Wa ammal wajibu, adapun yang wajib dinasab, tidak boleh. Harus dinasab. Kapan? Fadobituhu, maka ketentuannya. Disatukan. Allah yasihha tasyriku ma ba'dal wawi lima qoblaha fil hukmi. Tidak sah, tidak sahih, tidak cocok untuk bersyarikat apa yang setelah waw dengan apa yang sebelum waw dalam hukum. Kalau khosyabah seperti tadi alat ukur air. Sekarang kalau antum bilang tadi istawal ma'u wal khosyabah, air sejajar bersama khosyabah, alat ukurnya apa maksudnya? Yang bergerak apa? Siapa? Yang bergerak siapa? Air. Alatnya? Kenapa kalau tidak bergerak? Karena kalau dia bergerak, tidak jadi diukur airnya. Karena kalau air naik, dia juga naik. Gimana caranya ditahu? Paham gak ini? Jadi harus dia diam. Supaya ditahu apa? Oh, sekarang sudah sekian. Paham gak? Karena khosyabah alat yang ditancap untuk mengukur ketinggian air. Maka yang kata beliau, fa'innaha la yasluh. Sesungguhnya dia tidak pantas, tidak cocok, tidak bisa. Ini sama, yasluh sama yasih. Sama. Tidak cocok tasyriku halil ma untuk bersyarikat bersama air fi hukmil istiwa dalam hukum sejajar. Kenapa? Li'an nastawa huna bima'na irtafa. Karena istawa di sini bermakna meninggi. Paham? Istawa di sini bermakna apa? Meninggi, bertambah. Bertambah. Wal irtifa inna ma hasala minal mar. Dan namanya meninggi itu bertambah tinggi, itu terjadi dari yang bisa jalan, yang bisa bergerak. Paham? Yang bergerak bertambah itu siapa? Air. Ya, alladhi huwal ma, yaitu dia adalah air. Duna sabit, bukan yang tetap. Bukan yang tetap, alladhi huwal khasyaba, yaitu yang tetap diam adalah apa? Adalah alat pengukur air tadi. Paham gak ini insyaAllah? Dipahami ini? Paham ini? Paham? Alhamdulillah. Wa mithlu qauluka, contohnya juga adalah ucapan antum. Bisa? Contoh lain maksudnya, dakartu wal misbaha. Ini kan tak bisa ini. Ini saya murojaah bersama lampu. Apakah dua-duanya murojaah? Kan hanya bisa satu saja. Dan antum sebelum tidur, kalau sudah tidur di atas bukunya ya tinggal lampunya. Kan gitu, tak bisa apa? Tak bisa dua-dua murojaah. Bang Ahmad. Ya, fal misbah la yasihu tasyriku lil mutakallim fil mudzakara. Maka misbah tidak cocok, tidak sahih untuk berserikat dengan orang yang berbicara dalam hal murojaah, mengulang pelajarannya. Innamal ma'na, tidak lain maknanya, arti daripada kalimat tadi itu, dzakartu musahiban al misbah. Saya murojaah ditemani oleh lampu. Dipahami ini? Tahu lampu? Hah? Tahu misbah? Misbah itu lampu tempo dulu. Kalau ini namanya kahroba. Lampu sekarang ini lampu listrik namanya apa? Kahroba. Kalau lampu dulu namanya apa? Misbah. Tahu lampu dulu yang pakai minyak? Pelita. Pokoknya terserah antum mau apa kan? Iya. Iya. Dipahami Palu? Antum hidup zaman dulu kan? Iya, alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa baqiyatul mansubati, ada pun sisa mansub yang lain. Kan belum ada, masih ada kan? Ya. Faqala, beliau berkata, wa amma khobar kana, ada pun khobarnya kana, wa akhwatiha, dan saudari-saudarinya, wa ismu inna wa akhwatiha, isim inna bersama saudari-saudarinya, faqad taqaddama dzikruhuma, telah lewat penyebutan keduanya fil marfu'at, di dalam bab apa? Marfu'at. Wa kadzalika tawabi'u, faqad taqaddamat hunaka, demikian pula tawabi, maka telah lewat di sana. Paham kan ini? Sudah lewat, alhamdulillah. Aku katakan di syarah al-hadith asyar minal mansubat. Sekedar contoh saja supaya diingat kembali. Yang ke-11 dari mansubat, khobar kana wa akwatiha. Wasmi inna wa akwatiha. Khobar kana dan saudari-saudarinya. Isim inna dan saudari-saudarinya. Fal awal nah, maka yang pertama contohnya, maksudnya kana. Kana syaihu syaban. Mana dia? Syaban. Wa qulu ta'ala wa kana Allahu bihim alima. Mana dia? Mana dia? Fakulun min, maka setiap dari syaban wa aliman, khobar likana, khobarul likana, khobarnya kana, mansubun biha, tentunya mansub dengan kana. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir ala akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya. Asani yang kedua, contoh untuk inna. Nah contoh, inna zaidan ko imun, inna zaidan ko imun. Mana syahid kita? Zaidan. Wa qawlu ta'ala inna syirka ladulmun adimun. Mana syahid kita? Syirka. Fakulun min, maka setiap dari zaidan wa syirka, ismun li inna, isimnya inna, mansubun biha, dinasob dengannya. Wa alamatu nasbi al-fatatu dhair ala akhiri, tanda nasobnya fatah nampak di akhir. Wa qattakodam al-kalam alaihima mustawfan fi babaihima. Fi babaihima. Ya, babai, bukan babin. Dan itu isim mudana, dihilangkan nunnya. Itu isim musana yang dihilangkan namanya? Nunnya. Asalnya babain. Tapi kan dia mudof. Mudof isim musana. Kalau mudof maka dihilangkan namanya? Nunnya. Kata beliau wakota wakota kodama. Telah lewat. Al-kalam pembicaraan. Alahima atas keduanya. Mustaufan yang sudah cukup. Telah lewat pembicaraan terhadap keduanya yang mustaufan yang sudah cukup. Fi babaihima pada kedua babnya. Pada kedua bab, pada kedua babnya keduanya, pada kedua babnya keduanya, ya dah, karena babain dua, hima dua, paham? Sudah lewat kana dan inna. Atsani asyara yang ke 12, atsani asyara yang ke 12, na'atul mansub. Na'atnya apa? Mansub. Sudah lewat juga ini kan? Na'atnya mansub. Nah contoh ra'aitu zaidan al-akila, mana dia? Awil akila abu, mana dia? Beliau contohkan dua ya, untuk na'at hakiki dan na'at sababi. Fakulun min al-akila wal-akila abu, setiap dari Al-Aqilah dan Al-Aqilah Abu na'atun di Zaid. Na'atnya siapa? Zaid. Wa na'atul mansubi mansubun mitluh. Na'atnya mansub, mansub semisalnya. Paham kan? Ya, na'atul mansubi mansubu mitlihi. Salah baca tadi. Kan dia diidofakan di sini. Ya. Bisa antum idofakan setelahnya. Bisa dua pilihan nanti ya. Insya Allah nanti antum akan dapat di mutamimah. Bahwa isim fa'il, isim maf'ul. Setelahnya ya, dibaca bisa diidofakan. Bisa juga setelah. Insya Allah ikuti terus saja. Nanti antum akan tahu. Ya. Wa alamatu nasbihi. Jadi na'atnya mansub, mansub semisalnya. Dan tanda nasabnya al-fatatu dhohiro ala atiri. Fatah nampak di mana? Di akhirnya. Selanjutnya as-salisu asyara. Yang ketiga belas, ya, sebagai faedah saudara, sebagai faedah dari angka 11 sampai 19, angkanya itu sendiri dua-duanya mabni di atas fathah. Jadi enggak usah antum pedulikan. Antum kalau baca 11 sampai 19, angkanya itu sendiri, angkanya. Saya kan sudah pernah bilang kalau tiga yang dihitungnya 3 sampai 10 dia apa? Kasrah. 11 sampai 99 fathah mansub. Kan itu yang dihitung. Tapi angkanya. Khusus angka 11 sampai 19 itu dua-duanya itu satuan dan puluhannya di fathah. Antum bilang salah satu asyara. Jangan bilang salah satu asyarun. Salah. Bang, khomsata asyara sampai 19. Tis ata asyara. Paham gak ini? Paham atau belum? Makanya saya baca tadi as-salita asyara. Paham? Dipahami itu? Ya, dibaca begitu kan dia mabni. Hukum angka hitungan dari 11 sampai 19 itu mabni di atas fathah. Mabni di atas apa? Fathah. Sebagai faedah. Nanti antum akan ingat itu insyaallah. Nanti kalau berulang lagi. Kata bola as-salisa asyara yang ke-13 al-ma'tub al-mansubi. Yang diatopkan kepada yang mansub. Nah, contoh la tadrib Zaidan lakin Amron. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana? Mana? Ada yang enggak bilang? Alhamdulillah. Fa Amron matub ala Zaid. Amron matub atas Zaid wal matub alal mansubi mansubu mitlihi. Bisa kan tu bilang mansubun mitluhu. Tak masalah, tak masalah. Boleh dua bacaannya. Kata beliau yang diatopkan kepada mansub, mansub semisalnya. Wa alamatu nasbihi al fathatu dhohiratu ala akhiri. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya. Arabi'a asyara. Tetap begitu. Arabi'a asyara yang ke-14. Taukidul mansubi, taukidnya mansub. Taukidnya apa? Mansub. Nah contoh, ro'aitu Zaidan nafsahu. Mana taukid? Mana? Nafsahu. Fa nafsahu taukidun li Zaid. Maka nafsahu taukidnya Zaid. Wa taukidul mansubi mansubun mitluhu. Taukidnya mansub, mansub semisalnya. Ya kan? Wa alamatu nasbihi al-fatahtu dhohiratu ala akhiri. Tanda nasabnya fathah yang nampak di akhirnya. Wa nafsu mudaf. Nafsu sendiri adalah mudaf. Wal ha'u mudafun ilai. Al-khamisa asyara yang ke-15. Al-badalu minal mansubi. Badal dari mansub. Nah contoh. Akal turrogi fasulutahu. Mana dia badalnya? Tulutahu. Fasulutahu badal minal rogifa. Badal dari rogifa. Badal mansubi mansubun mitlu. Badal mansub, mansub semisalnya. Paham kan? Wa alamatu nasbihi al-fatatu dhahiratu ala akhiri. Tanda nasabnya fathah nampak di akhirnya. Wa qad taqaddamal kalamu ala hadil arba'ati. Telah lewat pembicaraan di atas empat ini. Fi abwabiha. Di bab-babnya mustaufan yang sudah cukup. Walhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mahfudhat. Al-Mahfudhat yang dijar. Qala beliau berkata, babul mahfudhati minal asma'i. Bab yang dijar dari isim. Kenapa beliau bilang yang dijar dari isim? Karena yang dijar pasti siapa? istri. Iya. Al-mahfudatu salatatu anwa'i. Yang dijar itu ada tiga. Karena beliau ikutkan tawabi, iya kan? Jar ada tiga. Mahfudun bil harf. Ini paling mudah sedunia. Ada yang dijar dengan huruf. Huruf apa? Huruf apa? Huruf jar. Wa mahfudun bil idhofa. Ada yang dijar dengan idhofa. Maksudnya idhofa mudhofun ilaih. Wa tabi'u lil mahfud. Masya Allah. Ada yang ikut kepada yang dijar. Ini kan sudah. Ya toh, sisa dua kita. Sisa yang dijar dengan huruf jar dan dijar dengan siapa? Idhofa. Walaupun nanti terjadi perselisihan namanya, ada yang menamakan idhofa, dijar dengan idhofa, ada juga yang bilang dijar dengan mudhof. Paham? Masalah nama saja, masalah nama. Enggak usah terlalu dibesar-besarkan masalah nama. Paham kan? Aku katakan, al-mahfudhatu al-mashhuri tanqasimu ila salatati aqsami. Aku katakan yang dijar berdasarkan yang masyhur terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwalu yang pertama, mahfudun bil harfi. Ada dijar dengan huruf. Wal aslu, ini asalnya. Asal dijar itu dengan huruf jar. Walihada qaddamahu, oleh karena itu belum mendahulukannya penulis. Wa mitaluhu, contohnya, marartu bi Zaidin, mana dia? Zaidin. Fa Zaidin mahfudun bil harfi. Maka Zaidin dijar dengan huruf, yaitu wahwal ba. Itu dia dijar dengan huruf ba. Fa Zaidin, ya, bukan fa Zaidun. Salah harokat. Iya, karena dia ini kalimat mahkiyah, hikayah dari contoh dari lewat. Artinya harus sama harokatnya. Paham ya? Asani, ini secara umum dulu ya. Yang kedua, mahfudun bil idhofa. Ada yang dijar dengan idhofa. Nah, contoh, ja'a gulamu Zaidin. Mana dia? Zaidin. Fa Zaidin mahfudun bil idhofa. Zaid adalah dijar dengan idhofa. Apa maksudnya idhofa? Wahuya wahya nisbatul awwal litsani. Yaitu penyandaran yang pertama kepada yang kedua. Itu namanya idhofa. Disandarkan yang pertama kepada yang kedua. Wahadal qawlu do'ifun. Masya Allah. Ini pendapat do'if. Pendapat yang mengatakan dijar dengan idhofa. Pahamkah ini? Dijar dengan apa? Idhofa. Tahu idhofa? Penyandaran. Kenapa belum bilang do'if? Karena kadang terjadi penyandaran tapi tidak majrur. Paham gak? Misalnya toh, antum bilang dorobtu, saya memukul, berarti pukul disandarkan kepada siapa? Dorobtu, berarti pukul disandarkan kepada siapa? Saya, iya kan? Paham gak? Tapi apakah tu majrur? Paham ini, paham maksudnya? Itu kata beliau, makanya beliau bilang ini pendapat do'if yang bilang majrur dengan idhofa. Kan tidak semua sandaran itu majrur. Jelas? Kata beliau qaul do'if. Wasohi, yang benarnya. Memang ini istilah masalah perselisihan dan tidak ada dosa di atasnya. Tidak ada pahala. Dah? Antum mau bilang dijar dengan idhofa atau dijar dengan mudhof. Tidak ada pahala. Paham? Tidak dimasukkan dalam neraka. Paham ini? Ini istilah penamaan. Wasohi annahu mahfudun bil mudhof. Yang benarnya dia dijar dengan mudhof katanya. Wahu gulam la bil idhofa. Yaitu di sini dijar dengan gulam. Yaitu dengan mudhof. Bukan apa? Idhofa katanya. Asal itu yang ketiga. Mahfudun bit tabaiyati. Ada yang dijar karena ikut. Ada yang dijar karena apa? Ikut sebelumnya maksudnya. Nah, contoh martu bi Zaidin al-Aqili. Perhatikan al-Aqili. Ya, ada huruf jar masuk padanya. Tapi kenapa dia dijar? Karena ikut. Fal aqil na'at li Zaid. Aqil na'atnya Zaid wa na'atul mahfudi mahfudun mithlu. Na'at yang dijar semisalnya. Walladhi amila fihi al-khabat, yang beramal padanya jar, huwa tabi'iyatu li Zaid. Yaitu karena ikut Zaid. Paham ini? Paham dia bilang ini? Yang beramal menyebabkan dia dijar karena ikut. Paham enggak? Wahada al-qaul do'if aidho. Ini pendapat lemah juga. Ia menyatakan dia dijar karena apa? Sekedar ikut, akhirnya dijar. Ini pendapat lemah juga. Wasohi, yang benarnya. Annahu mahfudun bil harfi alladhi khafadul matbu. Yang benarnya dia adalah dijar dengan huruf yang menjar yang diikuti. Paham? Misalnya tadi begini. Marartu bi, apa tadi? Bi Zaidin al-Aqil. Ini al-Aqili, siapa yang menjarnya? Ada dua pendapat. Ada katanya dijar karena ikut Zaidi. Bang, ada juga yang menyatakan dijar dengan huruf jar yang menjar yang dia ikuti. Maksudnya ini dijar dengan siapa? Ya dengan bi sebenarnya. Tapi kan tidak perlu diulang lafadznya karena sudah ada sebelumnya. Paham ini? Seperti contoh kan? Ja'a Zaid. Wa ja'a ja'a Zaid. Wa Ahmad. Nah, apakah perlu waja'a di sini? Waja'a. Atau tidak usah disebutkan? Paham maksudnya? Dipahami maksudnya? Jadi, yang menjar ini juga. Paham kan? Itu pendapat kedua. Pendapat pertama dan dulu bilang do'if, yang menjar ini adalah karena ikut. Paham ini? Karena apa? Karena ikut. Jelas? Hanya pendapat saja, alhamdulillah. Sekalian, supaya antum tahu saja. Paham ya? Intinya kalau dibaca ya ikut. Ya, yang dibicarakan sekarang, kenapa ikut? Kenapa bisa sama bacaannya? Paham ini? Kenapa bisa sama? Ini dia. Fahuwa makudununa bilba. Maka dia di sini katakan dijar dengan ba. Allati khafadat Zaidan. Yang menjar Zaid. Yang menjar apa? Zaid. La bitaba'iyah. Bukan karena ikut katanya. Bukan karena apa? Ikut. Ini pendapat penulis yang beliau kuatkan. Falhasilu maka kesimpulannya. Falhasilu mimma taqaddama maka kesimpulan dari apa yang telah lewat. Annal mahfudhati kisman faqat. Bahasanya yang dijar itu berarti hanya ada dua saja. Iya kan? Mahfudun bil harf. Ada dijar dengan huruf jar. Wa mahfudun bil mudhaf. Ada dijar dengan apa? Mudhaf. Tambi. Al-khabdu ibaratul kufiin. Khafat ibaratnya orang-orang kufa. Wal jar ibaratul basriin. Sementara jar ibaratnya orang-orang apa? Basra. Wa ma'adda wa mu'adda huma wahid. Dan kembalinya sama satu. La musyahata fil istilah. Tidak ada kritikan dalam istilah. Tah? Maksudnya orang mau bilang khafat, mau bilang jar, jangan bilang jangan khafat, jar saja. Jangan jar, khafat saja. Tidak ada kritikan dalam istilah. Paham kan? Kan intinya kan sama ujungnya. Dipahami ini? Enggak usah berkelahi masalah apa? Istilah, hanya sekedar istilah. Dipahami ini? Paham kan? Hanya sekedar apa? Istilah. Tidak masalah. Ini kaidah umum secara dalam masalah perselisih terkait dengan nama sesuatu. Ya? Kata walau waqad wahada tambihu kota qaddama fi alamatil ismi. Tambih ini, peringatan ini telah lewat dalam tanda-tanda isim. Wa'atuhu huna. Saya mengulangnya di sini limunasabatihi li hadzal bab karena cocok dengan bab ini supaya kita tahu oh mau dibilang jer atau dibilang khofat sama saja. Paham kan? Sama saja. Qala mu'allif rahimahullah taala al-mahfudhu bil had. Yang dijar dengan huruf. Qala beliau berkata, fa ammal mahfudhu bil harfi. Adapun dijar dengan huruf, fahuwa, maka dia adalah ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufil qasami wa hiyal wawu wal ba' wa ta abi wawi rubba au bimut wa mundu. Masya Allah, sudah dikasih semua di sini huruf jar. Yang dijar dengan huruf jar dia adalah apa yang dijar dengan min satu ila an ala fi rubba al ba' di Al-Qaf, Ka, Al-Lam, Li. Paham? Wa huruful qasam. Demikian pula yang dijar dengan huruf sumpah. Sama. Apa huruf sumpah? Bihal waw. Yaitu waw. Wallahi. Walba. Billahi. Wata. Tallahi. Semua artinya apa? Semua artinya apa? Demi Allah. Paham enggak? Semua artinya. Sama. Huruf sumpah menjar. Au. Ini yang baru ini. Au biwawi rubba. Atau dijar dengan waw rubba. Yaitu di sana ada waw yang bermakna rubba. Rubba apa maknanya tadi? Rubba apa maknanya? Kadang atau apa? Jarang. Tak? Ini ada waw di sana nanti. Waw yang bermakna apa? Waw yang bermakna rubba. Karena biasanya rubba dihilangkan setelahnya. Tapi waw itu bermakna rubba. Dia juga menjar. Masalah ini banyak sekali. Sekarang dapat lagi waw rubah. Korinanya nanti ketika kita baca kitab dia akan tahu dari maknanya. Iya. Wabi mudh. Demikian pula yang dijar dengan mudh. Karena mudh juga menjar. Mudh yaumin. Paham gak ini? Mudh yaumin. Wa mundu. Juga menjar. Mundu yaumaini. Paham gak ini? Menjar. Tapi dia khusus nanti. Khusus untuk waktu saja yang diajar. Tidak sembarang diajar. Aku katakan. Al-qismul awal minal mahfudhati al-mahfudhu biharfin min hurufil khafdi. Jenis pertama yang dijar adalah yang dijar dengan huruf dari huruf-huruf jar. Wa huruful khafdi katiratun. Huruf jar itu banyak saudara. Dakarul musannifu minha huna. Penulis menyebutkan diantaranya di sini. Khomsata asyara. Lihat. Khomsata asyara. 15. Dipatah dua-duanya. Khomsata asyara. Harfan. 15. Huruf di sini 15 huruf. Paham kan? Wahia dan dia adalah awaluha yang pertama. Mudah sekali ini. Tinggal penyebutan huruf jar. Contoh huruf jar. Contoh huruf jar. Contoh. Paham kan? Awaluha yang pertama min. Min bikasril mimi. Dikasro mimnya. Min. Bukan man. Paham? Ini apa? Min. Wahia ummul ba. Dia ini bosnya. Induk bab ini. Paham gak ini? Paham ini dia ini? Induk bab. Karena paling sering dijar dengan min. Walihada bada abihal musonnif. Oleh karena itu penulis memulai dengannya. Wa min ma'aniha. Perhatikan baik-baik. Sekalian. Sekaligus di sini belum kasih tahu artinya. Apa artinya min? Palu. Jangan cerita sendiri. Saya kasih minum itu teh. Hangat. Min ma'aniha ini keunggulannya di sini dulu hanya contoh di huruf jar dulu. Ini sudah dikasih apa ini? Maknanya. Perhatikan baik-baik. Belum bilang min ma'aniha di antara maknanya. Karena nanti kita akan dapat di mutamimah dia punya makna banyak. Paham? Di mutamimah salah. Di Ibnu Akil kita akan dapat di buku terakhir bahwa min ini punya makna yang banyak. Paham? Makanya belum bilang di antara maknanya. Di antara maknanya al-ibtida dia bermakna awal. Kalau antum dia menunjukkan awal antum bergerak dari situ pakai min. Paham ini? Paham? Karena dia maknanya itu awal. Ya dari terjemahannya, tapi dari kan banyak. Bisa min, bisa an. Paham? Khusus yang mulainya dari awal, mulainya antum situ berarti pakai min. Misal antum bilang dahabtu minal baiti. Saya pergi dari rumah. Kalau awal antum berangkat dari mana? Dari rumah. Tapi kalau nanti saya pergi dari rumah, maksudnya tadinya belum bukan dari rumah dulu. Ada sebelumnya, kemudian lewat rumah, kemudian ke pasar misalnya. Pakai yang lain, tidak boleh min. Jelas ini? Ini min. Dia bermakna permulaan perjalanan, permulaan kegiatan. Wahia tajuru dohir wal mudmar. Faedah penting. Dia bisa menjer isim dohir dan domir. Ini min. Keunggulannya bisa menjar isim dohir dan bisa juga siapa? Domir. Sudah tahu dohir kan? Dohir? Bukan domir. Kalau domir? Bukan dohir. Nahu qawli ta'ala. Contoh firman Allah. Wa minka wa min nuh. Masya Allah penulis contohnya. Wa minka wa min nuh. Contoh menjar dohir mana? Min nuhin. Menjar domir? Minka dalam satu ayat, masya Allah. Kemudian kata beliau falkafu domirun mutasilun maka alkaf minka domir bersambung fi mabni alal fatih tetap di atas fathah fi mahali jarin bimin berada dalam kedudukan jar karena ada apa? Min. Paham? Wanuhin ismun dohir majrurun bimin nu isim dohir dijar dengan min juga sama wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhiri tanda jarnya adalah kasro nampak di mana di akhirnya. Jelas? Alhamdulillah sudah dulu. Hari apa ini?